السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-103. Kali ini kita memasuki pasal yang keempat terkait dengan an-nifaq al-asghar, munafik, kemunafikan yang kecil. Kita ada di halaman 438. Penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, al-mabhath al-awwal, pembahasan yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, definisi dan hukum dari an-nifaq al-asghar. Apa definisinya atau pengertiannya dan bagaimana hukumnya dalam agama? Beliau berkata, an-nifaqu al-asghar huwa, nifaq, munafik, kemunafikan yang kecil itu adalah an yuzhiral insanu amran masyru'an, yaitu ketika seorang manusia menampakkan dari luar perkara-perkara yang disyariatkan. Jadi kalau dari luar, dia menampakkan dirinya sebagai orang yang komitmen dengan syariat, komitmen dengan agama, komitmen dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang dia nampakkan di luar. وَيُبَطِنُ أَمْرًا مُحَرَّمًا يُخَالِفُ مَا أَظْهَرَهُ, tetapi dia menyembunyikan di dalam dirinya perkara yang haram. Jadi yang ditampakkan itu perkara yang masyru', yang disyariatkan, tapi yang disembunyikan adalah perkara yang haram. Yukhalifu ma azharahu, yang mana perkara yang tersimpan di dalam dirinya itu menyelisihi apa yang nampak dari luar. Itu definisi yang beliau bawakan. Dikatakan di sini, beliau membawakan beberapa nukilan dari para ulama. Misalnya dikatakan di sini, qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, di antara bentuk kemunafikan, kata Imam Al-Baghawi, tarkul muhafazati ala hududi umuriddini sirran wa mura'atuha alanan. Di antara bentuk kemunafikan itu, kata Imam Al-Baghawi, adalah meninggalkan sikap menjaga batasan-batasan agama sirron, ketika dia sendiri, ketika dia tersembunyi. Ya, wa mura'atuha alanan. Tetapi kalau di depan orang banyak, dia tampakkan seolah dia adalah orang yang komitmen terhadap syariat. Jadi ketika alanan, ya di depan orang banyak, di depan manusia, dia tampakkan dirinya seolah-olah dia adalah orang yang memiliki komitmen besar terhadap syariat agama. Tapi di belakang, ya dalam kondisi sir, ya rahasia atau tersembunyi, maka dia tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, terhadap syariat. Fahada yusamma munafiqan. Kata Imam Al-Baghawi, yang begini kita sebut munafik. Walakinnahu nifaqu nifaqan duna nifaqin. Tapi kita katakan nifaq yang seperti ini, nifaq duna nifaq. Ya. Mirip dengan istilah yang kemarin, kufrun duna kufrin. Jadi di luar dia, Masya Allah, punya komitmen yang begitu luar biasa. Tapi kalau dia sudah menyendiri, dia selisihi apa-apa yang dia tampakkan di hadapan manusia. Lalu dikatakan di sini, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal Hikam, apa kata Ibnu Rajab rahimahullah? An-nifaqul asghar wa huwa nifaqul amal. Nifaq yang kecil itu adalah nifaq amal. Berarti kita para pemirsa Niaga TV sudah mendapatkan tiga istilah. Kadang disebut nifaq asghar, kadang disebut nifaq duna nifaq, yang ketiga adalah nifaq al-amal. Ya. Nifaqul amal. Kemunafikan dalam amal. Karena nanti para ulama membagi munafik menjadi dua. Ada nifak yang terkait dengan i'tiqadi. I'tiqadi artinya keyakinan. Ada yang terkait dengan amal. Ya. Dan nifak asghar itu kaitannya dengan amal. Apa itu nifak amal? Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, an yuzhiral insanu ala niyatan salihatan, yaitu manusia dia menampakkan hal-hal yang baik di hadapan manusia. Wa yubtina ma yukhalifu dzalik, tetapi dia menyembunyikan sesuatu yang menyelisihi apa yang dia tampakkan di hadapan manusia. Jadi kalau dia ngomong di hadapan manusia seolah-olah dia orang yang jujur, dia orang yang amanah, dia orang yang terpercaya. Setelah dia di belakang layar, dia korupsi, dia khianat, dia membohongi rakyat. Itu munafik, munafik amal namanya. Ya, ketika dia di hadapan manusia, dia ingin mencari simpati mereka, dibuatlah janji-janji yang manis misalnya. Atau dia seolah memiliki komitmen yang tinggi, ya, lalu memiliki kepedulian. Tapi di balik itu dia malah apa namanya, ketika dia berada di belakang, artinya tersembunyi dari pandangan orang, dia malah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, kalau berbicara dia berbohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberikan amanah dia khianat. Nah, ini akan kita baca nanti dalilnya. Ya, kalau berbicara dia berbohong, kalau dia berjanji dia ingkari janjinya, dan kalau dia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, maka dia akan berkhianat, tidak komitmen dengan amanah tersebut. Nah, itu kita sebut dengan nifaq amali, nifaqul amal. Jelas para pemirsa Niaga TV. Lalu dikatakan di sini, penulis berkata, Wahasilul amri annan nifaqal asghara kullahu yarji'u ila ikhtilafis sarirati wal alaniyah. Ringkasan dari apa yang kita sampaikan, kata beliau, kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan nifaq asghar itu, ya, seluruh definisinya kembali kepada pengertian terjadinya perbedaan antara yang disembunyikan dengan yang dinampakkan. Sederhananya begitu. Terjadinya ikhtilaf atau perbedaan antara yang ditampakkan dengan yang disembunyikan. Wakhtilafud dukhuli wal khuruj. Ya, yang di dalam dengan yang di luar berbeda. Ya. Sebagian ulama salaf berkata, kata beliau di sini, wa qalat ta'ifatun minas salaf, berkata sebagian ulama salaf, khusyu'un nifaq, kehusyuan munafik. Kehusyuan yang munafik, apa itu kehusyuan yang munafik? Antara al-jasada khasyian wal qalba laisa bi khasyi'in. Engkau lihat jasadnya seolah-olah dia khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Jadi semua definisi tentang nifaq asghar itu berkutat, berputar atau berporos pada satu pengertian, kondisi di mana amal dengan kenyataan di belakang itu berbeda. Ya, dia katakan dia akan jujur, ternyata bohong. Dia akan komitmen dengan janjinya, ternyata dia ingkar. Dia diberikan amanah, dia khianat. Ini nifaq, an-nifaq al-amal atau an-nifaq al-asghar atau nifaqan duna nifaqin. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan perkataan dari beberapa ulama, ya. Lalu dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, fakullun man fa'ala aw qala qawlan mashru'an wajiban aw mustahabban aw mubahan. Maka siapapun yang melakukan atau mengucapkan perkataan yang masyru', perkataan yang sesuai dengan syariat, baik dihukumi wajib ataupun dihukumi mustahab atau dihukumi mubah, boleh-boleh saja. وَقَدْ أَبْطَنَا دِدَّ مَا أَظْهَرَهُ فَقَدْ فَعَلَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ النِّفَاقِ الْأَصْغَرِ. Tetapi dia menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia nampakkan, maka sungguh dia telah melakukan kebiasaan di antara kebiasaan-kebiasaan nifak yang kecil. Jadi dia kalau ngomong, Masya Allah tabarakallahu ta'ala. Dia kalau berbicara atau dia berbuat, dia melakukan hal-hal yang disyariatkan. Entah itu wajib, entah itu sunnah atau yang lain sebagainya. Tetapi dia menyembunyikan, ya, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia nampakkan di hadapan manusia. Tapi kaitannya bukan dengan keyakinan, ya. Yang disembunyikan itu lebih kepada sesuatu yang menyelisihi apa yang dia nampakkan. Karena kalau yang disembunyikan adalah kaitan dengan keyakinan, itu kembali ke pembahasan kita yang dulu, yaitu an-nifaq al-akbar. Kalau ini tidak, dia di depan manusia, dia seolah melakukan hal-hal yang masyru', hal-hal yang sesuai dengan syariat. Baik itu dalam ucapan, baik itu dalam perbuatan. Kalau sudah ke belakang, dia selisihi. Dia sembunyikan hal-hal yang menyelisihi apa yang dia tampakkan di hadapan manusia. Maka dalam kondisi itu, dia sudah melakukan atau terjatuh ke dalam kebiasaan, ya, orang-orang munafik. وَيُسَمِّهِ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّفَاقُ الْعَمَلِ. Kata penulis, sebagian ulama mengistilahkan jenis dosa seperti ini dengan istilah an-nifaq al-amali. An-nifaq al-amali, kemunafikan dalam amal. Ya, ada kemunafikan dalam amal, ada kemunafikan dalam keyakinan, ya. Li'annahu yata'allaqu bil a'mal, karena jenis ini memang terkait dengan amal, wa laysa fil i'tiqad, dan tidak terkait dengan keyakinan. Artinya boleh jadi kalau kita lihat hatinya, seandainya bisa, itu tidak ada keraguan. Islam agama yang benar, Nabi Muhammad adalah Rasul, Allah itu harus kita sembah, tidak ada keraguan. Kalau keyakinan, dia yakin. Tapi amalnya menyelisihi, ya, antara yang dinampakkan dengan yang disembunyikan itu berbeda. Antara apa namanya yang ditampakkan dengan realita itu tidak sama. Walaysa fil i'tiqad, dan bukan di dalam keyakinan. Wa atlaqa alaihi ba'du ahli al-ilmi nifaqan duna nifaqin, dan sebagian orang-orang yang berilmu terkadang mengistilahkan an-nifaq al-asghar dengan istilah nifaqan duna nifaqin. Jelas para pemirsa Niaga TV, kalau kemarin kufron duna kufrin, kalau ini nifaqan duna nifaqin, artinya nifaq yang kecil atau an-nifaq al-amali, an-nifaqu al-amali. Lalu penulis rahimahullahu taala berkata, wa hukmu hadzan nifaqi annahu muharramun, dan hukum nifaq jenis ini adalah haram, wa kabiratun min kabairiz dzunub, dan dia adalah dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Wa min fa'ala khislatan min khisalihi faqad tashabbaha bil munafiqin, dan barang siapa yang melakukan kebiasaan munafik amal, maka dia telah bertasyabbuh dengan orang-orang munafik yang sebenarnya. Jadi ada orang Islam yang kalau dia berbicara dia bohong, berjanji dia ingkar, diberi amanah dia khianat, maka orang yang seperti itu qad tashabbaha bil munafiqin, telah apa namanya bertasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang munafiqin. Lalu dikatakan, walakinnahu la yakhruju min millatil islami biijma'i ahli ilmi, tetapi mereka tidak dianggap atau tidak diponis keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama. Ya, menurut kesepakatan para ulama, orang-orang yang terjangkit penyakit virus amal, virus nifak amal, itu tidak sampai keluar dari Islam. Terkait dengan hal tersebut, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ya, ketika menjelaskan hadis tentang tanda-tanda munafik, maka beliau berkata, Imam An-Nawawi berkata, hadzal hadithu mimma addahu jama'atun minal ulama'i mushkilan min haisu inna hadzal khisala tujadu fil muslim. Sebagian ulama menjadikan hadis ini seperti ada masalah, artinya dari sisi makna. Karena sifat-sifat itu terkadang ada pada diri seorang muslim. Ketika Nabi menyebutkan 4 sifat munafik, dalam riwayat 3 sifat munafik, ini bagi sebagian ulama ini jadi masalah, jadi diskusi. Karena ini pun terkadang tidak hanya pada munafik asli, yaitu munafik keyakinan, tapi terjadi juga pada seorang muslim, kata Imam An-Nawawi. Alladhi laisa fihi syakkun, yang tidak ada keraguan di hatinya tentang keimanan. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna man kana musaddiqan biqalbihi wa lisanihi, dan para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang membenarkan dengan hati dan lisannya, wa fa'ala hadhil khisala, tetapi di waktu yang sama dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan munafik, la yuhkam anhu bi kufrin wala huwa munafiqun yukhalladu finnar. Para ulama sepakat orang itu tidak dihukumi kafir dan tidak dihukumi orang munafik yang kekal di neraka. Ini kalau nifak amal, atau kadang disebut juga dengan nifak asgor, atau kadang juga disebut dengan nifakon duna nifakin. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya, itu nukilan dari Al-Imam An-Nawawi. Dan sebenarnya panjang sekali nukilannya, tapi tidak kita bacakan seluruhnya. Kita memasuki pembahasan yang kedua. Linnifaqil asghari khisalun kathiratun ahammuha. Ya. Nifaq kecil itu memiliki banyak ciri atau kebiasaan. Di antaranya adalah an yukadzib, an yakdzib, an yakdziba fi kalamihi muta'ammidan. Dia terbiasa lancar berbohong. Ya. Jadi di mulutnya itu sudah terbiasa berbohong. Ya. Wa man yasma'u kalamahu musaddiqun lahu. Dan orang yang mendengar ucapannya seringkali mempercayai ucapan orang tersebut. Ini contoh yang pertama. Nanti hadisnya sekalian disebutkan di akhir. Yang kedua, di antara kebiasaan mereka yang kedua, an ya'ida wa fi niyyatihi waqtal wa'di an la yafi bima wa'ada bih. Dia enak saja berjanji, gampang saja dia berjanji, padahal di hatinya nanti dia sudah ada di hatinya, oh nanti masalah menepati janji bisa atau tidak saya kerjakan itu urusan lain, yang penting saya dapatkan dulu apa yang saya inginkan. Dia berjanji. Ya, tetapi di hatinya dia mungkin tahu bahwa dia enggak akan bisa, dia enggak akan mampu, ya. Tetapi karena dia terjangkit virus munafik amal, dia mudah sekali memberikan janji-janji, ya, yang padahal tidak akan dia tepati. Summa la yafi fi'lan bihadzal wa'd, dan benar saja pada waktu yang telah dia janjikan pada akhirnya tidak ada yang dia tunaikan sama sekali. Contoh yang ketiga, an yukhasima ghairahu. Contoh munafik amal, kalau dia bertikai, dia bertengkar dengan orang lain, maka dia akan berbuat fujur. Jadi kalau dia terlibat perselisihan dengan orang lain, dia akan berbuat curang. Kalau di pengadilan dia akan sogok para hakim misalnya. Ya, dia akan suap dan lain sebagainya. Kalau dia berselisih dengan orang lain, bersengketa dengan orang lain, dia tidak bisa bersikap jujur. Dia akan membuat makar, membuat tipu daya dan lain sebagainya. Itu nifaq amal. Yang keempat, an yu'ahida ghairahu bi ahdin. Ya, dia membuat perjanjian dengan orang lain. Dan di dalam niatnya dia akan mengingkari perjanjian tersebut. Mana dalilnya poin-poin ini? Dalilnya adalah kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat hal yang kalau ini ada di dalam diri seseorang maka dia munafik. Apa itu? Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia melakukan perjanjian, dia akan khianat dari belakang. Apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Dan apabila dia bertengkar, berselisih dengan orang lain, maka dia akan melakukan perbuatan dosa. Dengan menzalimi orang yang dia hadapi di dalam perselisihan atau pertikaian dan lain sebagainya. Yang kelima, ya, adalah al-khiyanah fil amanah. Di antara ciri munafik itu berkhianat kalau diberikan amanah, diberikan kedudukan, maka dia khianat, korupsi, menyalahgunakan kewenangan, ya, mempermainkan hukum, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu istilahnya begitu, ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal itu penyebab binasanya orang-orang Bani Israel. Dalam hadis Nabi berkata, kebinasaan Bani Israel adalah karena mereka membiarkan kesalahan orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang kaya, tetapi menghukum orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Itu orang munafik. وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْأَمَانَاتِ مِنَ الْآخَرِينَ وَفِي نِيَّتِهِ وَقْتَ أَخْذِهَا أَنْ يَجْهَدَهَا. Yaitu seseorang mengambil amanah, ya, dari orang lain yang seharusnya barangkali lebih berhak, ya, kemudian di dalam niatnya dia tidak akan memenuhi janji atau memenuhi amanah tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalas, tanda-tanda munafik tiga, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia bohong, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila diberikan amanah dia khianat. Banyak ini, ada 10 ya. Yang keenam, riya. Ya, riya. Jadi dalam beramal ibadah mereka sering riya, ini pun nifak amal kalau tidak diikuti dengan nifak keyakinan. Yang ketujuh, i'radul muslim anil jihad, berpaling dari jihad, tidak mau ikut berjihad, berjuang dengan untuk membela agama Islam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, man mata walam yagzu walam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang belum pernah berjihad, berperang, dan belum pernah berniat ingin berperang, maka dia meninggal dalam kondisi salah satu cabang kemunafikan. Bahaya sekali. Jadi barang siapa yang belum pernah ikut berjihad, berperang di jalan Allah, dan tidak ada juga niat keinginan berjihad, berperang, berjuang di jalan Allah, maka sungguh dia meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Ciri yang kedelapan, dia menampakkan seolah-olah dia sayang kepada seseorang, lalu dia mendekat dengan hal-hal yang disukai oleh orang tersebut, tetapi dia menyembunyikan kebencian di dalam hatinya. Ya, dia menyembunyikan kebencian di dalam hatinya. Ini ada riwayatnya dari Abdullah ibn Umar. Ya, dikatakan kepada Ibn Umar, inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Kami kalau berdiri di hadapan sultan, pemimpin, kami mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau di luar, kami ucapkan kalimat yang sebaliknya. Jadi di depan sultan, pemimpin, kami ucapkan kalimat, di belakang kami ucapkan kalimat yang sebaliknya. Maka Ibnu Umar berkata, kunna na'uddu hadza nifaqan, yang begini kami anggap sebagai munafik. Yang kesembilan, dalam hadis dikatakan membenci orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, itu tanda kemunafikan. Ya, orang-orang Syiah benci kepada para sahabat. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafik bugdul Ansar, tanda orang munafik benci kepada orang-orang Ansar, sahabat Nabi yang di Madinah. Dan tanda orang-orang mukmin adalah hubbul Ansar, dia suka dengan orang-orang Ansar, sahabat Nabi. Begitupun di antara tanda munafik adalah membenci Khalifah Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qal, ya, beliau bersumpah di mana Rasulullah pernah bersabda, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidaklah orang membenciku, mencintaiku, kata Ali. Jadi Nabi berkata kepada Ali, tidaklah orang mencintaimu wahai Ali kecuali dia mukmin, dan tidaklah mereka membencimu kecuali dia munafik. Dan contoh yang lain masih banyak, kata beliau, tetapi ini hanya contoh-contoh saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari sifat-sifat munafik, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang jika berbicara jujur, jika berjanji dia menepati janjinya, jika diberikan amanah dia bersikap amanah, melaksanakan tugasnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk memiliki akhlak yang terpuji. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Hidup itu pilihan. Menjadi mukmin sejati adalah pilihan yang harus ditempuh. Aku yakin dan aku percaya bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik, karena Islam mengatur segalanya, termasuk dalam berpakaian. Bismillah. Kini Arkom hadir untuk menemani sahabat-sahabat muslim dalam berpakaian sesuai anjuran Islam.

Allah bisab ya, tentunya Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang besar. Ya, peristiwa fisik terbesar yang dialami oleh Nabi ya Isra Mi'raj. Jadi peristiwa secara fisik yang dialami oleh Nabi itu adalah Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa yang besar. Sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah. Adapun kisah tentang mi'rajnya Nabi itu ada di surat An-Najm. Ya, disebutkan di sana. Ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, allamahu syadidul quwa. Disebutkan, diceritakan bagaimana Nabi dinaikkan ke langit. Jadi, saking besarnya peristiwa ini diabadikan di dua surat yang berbeda. Ya, surat An-Najm artinya bintang dan surat Al-Isra, perjalanan di malam hari. Tetapi kalau kita melihat tradisi Rasulullah dan para sahabat, tentunya tradisi mereka kita jadikan sebagai rujukan ya. Kita tidak mendapatkan apa namanya kebiasaan yang dilakukan oleh oleh Rasul, oleh para sahabat dan para ulama salaf terkait dengan Isra dan Mi'raj. Oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV, di antara bukti bahwasanya mereka tidak menghususkan hari Isra Mi'raj atau yang lainnya, Maulid dan lain sebagainya, sebagai satu hari raya, itu terjadi perdebatan di dalam kitab-kitab sejarah tentang kapan hal itu terjadi. Ya. Misalnya tadi, bulan Maulid terjadi perbedaan, tanggal berapa Nabi lahir. Dan perbedaannya banyak sekali. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, silahkan dibuka kitab Sirah Nabawiyah, pasti didapatkan berapa? 5 pendapat, 6 pendapat, ada yang bilang di Rabiul Awal, ada yang bilang di Ramadan, ada yang bilang di Muharram, ada yang bilang tanggal 7, ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 21, terjadi perdebatan. Dan para ulama ketika mengomentari, kenapa sih terjadi perdebatan masalah misalnya kapan Nabi lahir, terjadi perdebatan kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Ada yang bilang terjadi di bulan Rajab misalnya, ada yang bilang terjadi di bulan Sya'ban, ada yang terjadi perdebatan. Perdebatan-perdebatan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya tidak ada syariat atau ritual atau acara tertentu yang dilaksanakan. Begitu kesimpulan para ulama. Karena seandainya ada ritual atau ada acara atau ada perayaan tertentu, maka mereka tidak akan berdebat masalah tanggal. Sebagaimana kita tidak berdebat tentang Idul Fitri, tidak berdebat tentang Idul Adha, tidak berdebat tentang hari Tashrik 11, 12, 13, tidak berdebat tentang hari Arafah tanggal 9. Karena kenapa? Agama telah mengkaitkan ibadah tertentu dengan tanggal. Ya. Jelas para pemirsa Niaga TV. Tetapi ketika agama tidak mengkaitkan tanggal tertentu dengan ritual tertentu, itulah yang menjadi indikator kenapa terjadi perdebatan di antara para ahli sejarah, para ulama tentang kapan hal itu terjadi. Karena memang tidak ada apa, tidak ada ritual, tradisi turun temurun yang dilakukan. Kalau ada tradisi turun temurun, pasti tanggalnya akan diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Secara palit dengan jumlah periwayat yang sangat banyak. Tapi ini tidak. Oleh karenanya kalau saya berpendapat ya, tidak perlu kita membuat acara-acara khusus di momentum-momentum tersebut. Itu menurut saya seperti itu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Kalimantan. Seseorang KTP-nya Islam tapi ia mencela jenggot, celana cingkrang, hijab atau sunnah Nabi lainnya. Apakah orang tersebut termasuk munafik? Ya. Jadi harus dipahami, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa mencela sesuatu yang sifatnya syariat itu terbagi menjadi dua. Ada yang dicela itu perkara yang ma'lum minad din bidarurah. Ma'lum minad dini bidarurah. Perkara yang dimaklumi secara pasti bahwa itu agama. Contohnya Allah. Allah itu ma'lum bahwa dia adalah Rabb yang disembah. Dia adalah zat yang maha mulia disembah. Nabi Muhammad itu ma'lum bahwa dia rasul yang terakhir diutus. Al-Quran itu ma'lum bahwa dia kitab suci umat Islam. Sholat lima waktu itu ma'lum bahwa dia ibadah yang wajib. Zakat itu ma'lum bahwa dia syariat. Puasa itu ma'lum bahwa dia syariat. Ka'bah itu arah kiblat, dia ma'lum. Kalau ada yang mengingkari, mencela, menghina sesuatu yang ma'lum minad-dini bid-darurah, yaitu perkara yang memang sudah dimaklumi bagian dari agama, murtad dia, keluar dia dari Islam. Murtad dia, keluar dia dari Islam. Tetapi kalau dia mengingkari perkara-perkara yang samar bagi dirinya, apalagi zaman sekarang, zaman di mana muncul orang-orang yang du'atul dolal, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, karena memang dia tidak paham, dia menyimpang, dia tidak mengerti agama, tapi dia tempatkan dirinya seolah mengerti agama, sehingga sesatlah manusia dibuat olehnya. Ada gerakan membenci Arab misalnya, itu muncul, gerakan membenci Arab. Katanya kita jadi orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Ada istilah seperti itu. Itu untuk melegalkan penolakan mereka kepada syiar-syiar sebenarnya. Hanya saja dibuat alasan gak usah jadi orang Arab. Jenggot ini bukan masalah Arab atau tidak Arab. Nabi yang berkata, khaliful musyrikin, wa'ful liha. Khaliful musyrikin, qassus syarib, wa'ful liha. Selisihlah orang-orang musyrik itu, ya tipiskan kumismu, potong kumismu, dan biarkan janggutmu, itu sabda Nabi. Tapi oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham, ya mereka, oh itu budaya Arab. Ini entah memang dia jahil beneran ya, atau memang munafik atau bagaimana. Artinya bagi orang-orang awam, samar jadinya, jadi kacau mereka memikirkannya samar. Oleh karenanya dalam perkara-perkara yang masih samar, masalah cadar, masalah celana cingkrang dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita memponis mereka dengan ponis apa, oh Anda sudah murtad, Anda ini munafik, nifak akbar, dan enggak bisa. Kita kan Anda jahil. Seandainya kalimat itu saya yang mengucapkan, saya murtad, keluar dari Islam. Syekhul Islam pernah berkata begitu. Kalau ucapan yang Anda bilang itu saya yang mengucapkan, saya sudah keluar dari Islam. Tapi bagi saya Anda jahil. Ya. Ya. Wa idza apa? Khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka berbicara dengan orang jahil, mereka akan berkata selamat tinggal, ya. Kami tidak mungkin berbicara dengan orang-orang yang jahil. Mengajarkan orang yang jahil ya mungkin. Tapi kalau debat sama orang jahil enggak akan nyambung. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana dengan doa-doa yang kita baca merupakan bacaan Al-Quran? Kita niatkan untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Kalau kita niatnya baca Quran, maka terlarang. Tapi kalau niatnya kita hanya untuk berdoa, maka kata para ulama itu diperbolehkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suami yang salat isya dan taraweh di rumah karena menjadi imam untuk istri dan anaknya, mengingat salat wajib laki-laki terus di masjid? Kalau menurut saya tetap bapaknya atau suaminya salat di masjid, ketika taraweh baru pulang ke rumah, kalaupun ingin berjamaah di rumah. Salat isya dulu berjamaah di masjid, lalu pulang ke rumah, baru dia salat taraweh dengan keluarganya. Itu yang harus dilakukan. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Pak Saifullah. Nih Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz. Maaf luar tema nih Pak Ustaz. Baik. Tentang sholat nih Pak Ustaz. Apakah sah seorang makmum Pak Ustaz apabila imam sudah sujud, makmum masih baca Al-Fatihah, tapi ketika imam di pertengahan sujud, makmum baru sekuku, apakah sah sholat seorang makmum itu, Pak Ustaz? Jauh sekali, Pak. Antara Fatihah dengan sujud itu jauh sekali. Kenapa kok bisa jauh begitu? Ini Fatihah itu kan berdiri, sujud di bawah. Berarti sudah terlewat dua rukun. Rukun ruku dia terlewat, sujud dia terlewat. Kok bisa seperti itu? Iya, tapi di pertengahan sujud imam makmum sudah ruku, Pak Ustaz. Baru ruku, Pak Ustaz. Ya, gimana, Pak Ustaz? Enggak bisa, Pak. Karena enggak bisa cepat baca Al-Fatihah, Pak Ustaz. Enggak bisa. Dalam agama kita Al-Fatihah itu bagi makmum dia baca semampu dia. Dia dapat setengah, ya sudah setengah. Ketika imam ruku, dia ruku. Sisanya yang belum dia baca itu ditanggung oleh imam. Tapi dengan syarat, ya dengan syarat dia tidak lalai. Artinya tidak lalai bagaimana? Kata para ulama Syafi'iyah, ketika dia takbiratul ihram dia langsung baca Al-Fatihah. Itu namanya tidak lalai. Tapi kalau setelah takbiratul ihram, si makmum ini malah sibuk dengan bacaan yang lain selain Fatihah, yang menyebabkan dia tidak sempat baca Fatihah, itu yang disebut dengan melalaikan yang wajib. Oleh karenanya, bagi seorang makmum, dia hanya membaca Al-Fatihah saja. Nanti akan kita sebutkan hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Gimana Pak Ustadz kalau bacanya dengan tartil, Pak Ustadz? Ya, kalau tartil jadi imam dia. Tidak apa-apa, Ustadz. Baca dengan tartil, kita ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan rukun. Kalau imam ruku, ruku. Ya, Nabi berkata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, maka takbirlah kalian. Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau dia baca, dengarkanlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, ruku'lah. Oh ya. Barakallah. Baik. Jadi, para pemirsa Niaga TV, ketika kita jadi makmum, tidak masalah kita tidak membaca apapun ketika berdiri kecuali Fatihah. Begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian membaca surat di belakang imam. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, la taf'alu illal Fatihah. Jangan kalian membaca surat di belakang imam kecuali Fatihah. Artinya kalau kita ingin sempurna membaca Fatihah, ya sudah setelah takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Ustaz, berarti saya enggak baca iftitah. Iftitah sunnah. Jangan sampai gara-gara yang sunnah kita tidak sempat membaca yang wajib. Kalau kita pikir tidak akan sempat. Tapi kalau seandainya kita merasa masih sempat, ya walaupun kita membaca iftitah, ya silahkan. Tapi jangan sampai gara-gara kita membaca iftitah, kita tidak mendengar bacaan imam. Karena iftitah sunnah, mendengar bacaan imam wajib. Berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Qur'an, dengar dan simak. La'allakum turhamun. Jadi harus bisa kita timbang-timbang, ini wajib, ini sunnah, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan saat beribadah. Allah alam bissawab. Bapak Khairi di Kalimantan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Anu mau tanya, Pak. Bagaimana hukumnya kalau kita mengerjakan puasa sunat Ramadan di hari Jumat? Apakah boleh atau tidak? Baik, itu saja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, ada hadis yang melarang kita menyendirikan puasa di hari Jumat ya. Rasulullah SAW bersabda, la yasumur rajulu al-jumu'ata illa an yasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Kama kala Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang itu, kata Nabi, la yasumu ar-rajul, tidak boleh seseorang itu berpuasa pada hari Jumat. Illa kecuali an yasuma yauman qablahu, kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya atau dia berpuasa satu hari setelahnya. Ya. Tapi kan Ustaz, bukankah di bulan Syaban ini Nabi memperbanyak puasa? Betul, Nabi memperbanyak puasa. Tetapi ada hadis secara khusus larangan menyendirikan Jumat tanpa puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, kecuali yang bagi yang biasa. Maksudnya bagi biasa bagaimana dia puasa Daud, Kamis dia tidak puasa, berarti Jumat dia puasa, enggak ada masalah. Kamis dia tidak puasa, Jumat dia puasa, Sabtu dia berbuka. Ini kan berarti sehari sebelumnya enggak puasa, sehari setelahnya sesudahnya enggak puasa. Kalau itu adalah karena bertepatan dengan kebiasaan, enggak ada masalah. Atau misalnya hari Jumat jatuh bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, boleh dia puasa. Hari Jumat bertepatan jatuh dengan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, boleh dia berpuasa. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Nah, itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya ketika kita pergi takziah dan makan makanan yang disuguhkan dan kita tahu kalau makanan itu berasal dari tetangga-tetangga ahli waris, jadi bukan ahli waris yang menyiapkan? Ya tidak masalah. Bahkan nanti sahibul bait kalau kita tidak makan marah, tersinggung. Apalagi makanan itu bukan dimasak oleh sahibul musibah, tapi dimasak oleh tetangga-tetangganya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau kita ada masalah rumah tangga, lalu saudara kita ingin tahu apakah boleh kita tidak mau menceritakan masalah rumah tangga tersebut? Iya, kalau itu kaitan dengan aib suami, ya jangan diceritakan. Ya, kalau kaitan dengan aib suami tidak boleh diceritakan. Ada penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Mau nanya nih Ustaz, masalah sholat jamaah itu Ustaz, kalau gimana kalau sholat jamaah itu di dalam satu waktu tapi waktunya itu agak jauh gitu Ustaz? Seandainya sholat zuhur habis itu di jamaah sholat asar, tapi 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian jamaah asarnya. Artinya gitu, Ustaz? Kondisi jamaahnya safar begitu? Ya, betul. Artinya sebabnya sebab safar gitu, Pak. Sebab safar, ya, betul. Baik, itu saja, Bapak. Oh, yang kedua, Ustaz. Yang kedua, hadis tentang Nisfu Sya'ban itu ada baca Yasin 3 kali. Itu kan, kata ulama hadis itu kan hadis palsu, Ustaz. Betul. Bagaimana kalau ada khotib menjelaskan tentang itu, apakah kita harus menegurnya apa gimana? Baik, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya, kaitan dengan safar itu tidak ada masalah Pak. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak ada masalah kita tidak langsung. Ya, artinya Bapak menjama tapi ada selingan misalnya, itu tidak ada masalah. Yang saya tahu itu tidak disyaratkan harus langsung. Ya, yang pasti Bapak masih memiliki alasan untuk menjamak dan mengkosor. Alasannya misalnya safar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian darabtum fil ard, melakukan safar, perjalanan jauh di atas muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, antak suru minas sholah, kalau kalian ingin mengkosor sholat. Di situ tidak, yang saya dapatkan dari penjelasan ulama, tidak ada pembatasan apakah bersatu ataukah dipisah, ya. Dan antara jamak dan kosor ini bisa disatukan, bisa dipisah. Bisa disatukan, bisa dipisah. Artinya boleh Bapak menjamak saja tanpa mengkosor, atau mengkosor saja tanpa menjamak. Itu fleksibel. Ya, itu dalam hukum syariat itu fleksibel, artinya bisa disatukan jamak kosor, atau jamak saja tanpa mengkosor, atau kosor saja tanpa menjamak. Yaitu lapang dalam yang saya pahami dari penjelasan ulama, tidak masalah. Adapun masalah membaca Yasin 3 kali ya di malam Nisfu Sya'ban, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kita tidak mendapatkan teladan dari Nabi dan para sahabat. Begitupun dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Yang saya tahu selama ini saya cari argumentasinya, tidak ada yang kuat. Beberapa hari ini sempat saya lihat ada video yang ramai sekali, ada seorang ustaz terkenal mengatakan bahwa itu dianjurkan. Dasarnya fatwa dari ulama dari lembaga ulama tertentu. Kalau menurut saya, kalau dasarnya hanya fatwa, apalagi ulama-ulama yang datang kemudian hari tanpa menyebutkan dasar dari perbuatan ulama salaf atau perbuatan para sahabat, saya rasa itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya, tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Seandainya itu baik, tentunya dahulu Nabi mengajarkannya kepada sahabat atau sahabat akan mengerjakannya dengan pandangan itu baik atau tabiin, dan kita, saya secara pribadi belum mendapatkannya. Apakah kita wajib menasehati? Kalau kita bisa menasehati dengan cara yang baik, ya billati hiya ahsan, dengan baik, ya silahkan. Tapi kalau kira-kira madorotnya lebih besar, ya jangan. Tapi kalau kira-kira tidak akan ada madorot karena hanya sekedar ingin menjelaskan, ya silahkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dianjurkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Apakah yang dimaksud ayyamul bidh, ya? Bisa diartikan ayyamul bidh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rina dari Jambi. Nenek anak punya kakak. Apakah kami cucu-cucunya ini termasuk silaturahmi? Nenek anak punya kakak. Ya, berarti kakak nenek, ya. Apakah kami cucu-cucunya termasuk silaturahmi? Ya, silaturahmi itu. Apa bacaan istighfar untuk orang tua? Yang kemarin kita bahas, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah orang yang belum mengikuti manhaj salaf berarti belum mendapatkan hidayah? Iya, belum dapat hidayah untuk mencari ilmu. Belum dapat hidayah untuk mencari ilmu. Walaupun dia sudah dapat hidayah Islam, dia sudah dapat modal yang sangat besar, yaitu Islam. Dia sudah beriman kepada Quran, itu modal sangat besar. Dia beriman kepada Rasul, itu sudah menjadi modal yang sangat besar. Dia beriman kepada rukun iman yang 6, dia mengamalkan rukun Islam yang 5, itu sudah modal yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengajarkan dia, mengajak dia untuk belajar. Bagaimana sebenarnya dahulu para ulama salaf mengamalkan agama atau memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada keluarga kita dalam grup keluarga mengucapkan selamat, kita minta maaf dalam rangka nisfu Syaban dan mengucapkan segala doa dan harapan. Bolehkah kita mengaminkan? Ya kalau berdoa ya jadi kita aminkan. Ya, tetapi tidak ada ketentuan khusus kita bermaaf-maafan di bulan Syaban. Ya, kalau artinya kalau memang kita tidak merasa ada kesalahan yang langsung, kecuali memang ada kesalahan. Kalau ada kesalahan ya kapanpun, tidak harus bulan Syaban, kita minta maaf. Dalam hadis dikatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan di situ tidak ada batasan apakah itu di bulan Syaban kah, di bulan Syawal kah. Kalau ada masalah dengan teman ya segera diselesaikan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menggali kuburan serta menguburkan jenazah kita, mempekerjakan beberapa orang? Apa hukumnya menggali kuburan serta menguburkan jenazah kita, mempekerjakan beberapa orang pria untuk melakukan hal tersebut sampai selesai? Setelah itu kita memberikan makan uang upah kepada beberapa orang pria tersebut. Ya memang harus, ya. Memang harus dikasih upah. Kalau tidak dikasih upah, apa dasar mereka menggali kuburan? Mereka bukan sepupu kita, bukan keponakan kita, bukan keluarga kita. Mereka orang jauh yang tidak kita kenal. Tiba-tiba dengan sukarela mereka mau menggalikan kuburan untuk keluarga kita. Dan itu enggak ringan. Kita kasih mereka, kalau memang tidak ada subsidi dari pemerintah, ya. Tidak ada mereka tidak dapat gaji dari pemerintah, ya. Mereka sukarela, ya bagus, kita kasih uang. Ya sebagai bentuk apresiasi, terima kasih. Ya kecuali kalau ada aturan, misalnya di pekuburan umum di Jakarta ada tulisan dilarang memberikan tip misalnya, ya sudah kita komitmen dengan itu. Tapi kalau sifatnya tidak ada aturan, apalagi mereka adalah sukarelawan, lalu mereka membantu menggalikan kuburan, lalu ada alat yang mereka pakai, ada tenaga yang mereka gunakan, ya harus kita kasih, ya harus kita kasih. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Seseorang yang dipercayakan mobil untuk dikelola, dirental, lalu orang itu menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, apakah itu termasuk munafik? Iya, munafik ya namanya. Kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Itu namanya munafik amal. Ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Salat sunnah witir itu ganjil. Misal dalam pelaksanaan yang 5 rakaat itu 2-2, 1 atau langsung 5. Yang saya pahami langsung 5. Salamnya di rakaat yang kelima. Yang saya pahami begitu. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji ya, sudah lewat 5 menit dari waktu yang biasa kita pakai ya, sudah pukul 8 lewat 5 menit. Insyaallah di esok hari atau di kesempatan yang lain, insyaallah nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga kita istiqomah dalam mencari ilmu. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.